Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan dan beberapa hari lagi tamu kita yang mulia ini bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Bulan Ramadan yang kita ada badannya saat ini akan menjadi saksi terhadap kita atau atas kita. Apa yang selama ini kita lakukan dari kebaikan, dari ketaatan, hendaklah kita pertahankan dan kita tumbuh kembangkan, kita meningkatkan mutu ketaatan kita kepada Allah SWT. Dan apa yang selama ini kita lakukan dari kesalahan, segera kita bertobat kepada Allah SWT. Kita memperbanyak muhasabah, menghitung-hitung sebelum nanti amal kita dihitung oleh Allah SWT di yaumul qiyamah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk umat ini ketika telah sempurnanya bulan Ramadan, yaitu dengan masuknya malam hari raya, kita disyariatkan untuk bertakbir, bertahmid dan bertahlil sampai selesai dari salat Idul Fitri. Al-Syeikh Ibn Taimin rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Majalis Syahri Ramadan, wa syara'a lakum at-takbir 'inda ikmalil 'iddati min ghurubish syamsi lailatal 'id ila salatil 'id. Dan Allah mensyariatkan untuk kalian bertakbir ketika telah sempurnanya bilangan bulan Ramadan, yaitu dengan tenggelamnya matahari pada malam Id, malam hari raya. Bertakbir sampai salat Id, salat hari raya. Qala Allahu Ta'ala, Allahu Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Jadi seorang ketika puasa Ramadan bukan hanya sehari dua hari saja di bulan Ramadan, tapi dia puasa penuh. Jadi kalau ada udur, sakit, atau safar, atau udur yang seorang boleh untuk tidak puasa. dengan perincian yang sudah kita sebutkan, ada yang membayar puasanya, ada yang cukup fidyah, membayar fidyah. Namun ketika tidak ada udzur, maka kita diperintahkan untuk menyempurnakan puasa Ramadan penuh satu bulan. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian bertakbir mengagungkan Allah atas apa yang Allah telah tunjukkan kalian. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Wa sifatu an yaqula Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu seorang mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada kalimat yang ringkas tersebut terkandung pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang maha agung, tidak ada yang lebih agung dari Allah. Padanya pula ada pernyataan yang tulus bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu pada kalimat la ilaha illallah. Padanya pun ada bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disunahkan bagi laki-laki untuk menjaharkan, mengeraskan takbir baik di masjid, di pasar, di rumah. Sedangkan para wanita bertakbirnya itu dengan suara yang sir, tidak dengan suara yang keras. Demikian pula ketika Id diperintahkan untuk salat hari raya, salatul Id. Nah, salat hari raya ini sangat ditekankan. Maka sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Kenapa? Karena andai kata hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka Jumatan bisa gugur kewajibannya dengan salat Id. Menunjukkan bahwa salat Id itu wajib. Setidaknya salat Id itu ditekankan. Mu'atiyah radhiyallahu anha mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiq wal huyyat wa dawadil khudur. Kami yakni para wanita diperintahkan untuk mengeluarkan para wanita pada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Para wanita yang baru menginjak umur baligh, para wanita yang sudah haid, para wanita ya gadis pingitan. Artinya ketika para wanita diperintah untuk mendatangi salat Id, pada salat-salat yang lainnya bagi wanita yang utama itu di rumahnya, ini menunjukkan bahwa salat Id ini sangat ditekankan. Kemudian termasuk sunnah seorang makan sebelum berangkat menuju salat Idul Fitri. Beberapa korma, 3 korma, 5 korma atau lebih. Yang jelas dia mengakhiri dengan bilangan ganjil. Nah, dahulu Rasulullah SAW tidaklah berangkat menuju salat Idul Fitri kecuali beliau makan beberapa korma. La yaghdu yawmal fitri, kata Anas bin Malik, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawmal fitri hatta yakula tamarat wa yakuluhunna witran. Rahu Ahmad rawahu Ahmad wal Bukhari. Adalah Nabi alaihi salatu wasalam tidaklah keluar menuju salat Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa buah kurma. Di mana beliau makan, ya, buah kurma itu bilangannya ganjil. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Disunahkan untuk seorang berangkat menuju salat Id dengan berjalan kaki. Sebagaimana disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, minas sunnati ayakhruja ilal Id masyian. Termasuk dari sunnah, seorang keluar menuju salat hari raya dengan berjalan kaki. Maka disunahkan seorang berangkat dari satu jalan, pulang dari jalan yang lain. Sebagian ulama menyebutkan di antara faedah atau hikmah, kenapa seorang disyariatkan berangkat menuju salat hari raya dari satu jalan dan pulang dari jalan lain. Ada yang mengatakan agar jalan yang dilaluinya semakin banyak yang menjadi saksi nanti di yaumul kiamah. Nanti jalan yang dilaluinya, tanah yang dilaluinya menjadi saksi. Saksi kebaikan bagi hamba nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga seorang memakai pakaian yang bagus untuk sholat Id dan sholat, demikian pula sholat Jumat juga seperti itu. Dulu pernah sahabat Umar bin Khattab melihat ada jubah, ya, pakaian terbuat dari sutra yang dijual di pasar, bagus sekali. Dibawa oleh Umar di hadapan Ar-Rasul. Umar mengatakan, ya Rasulullah, beli ini pakaian untuk engkau berhias dengan pakaian ini untuk sholat hari raya dan untuk menyambut para utusan. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, inna ma hadhihi libasu man la khalaqalahu. Ini pakaian orang yang tidak punya bagian nanti di yaumul kiamah. Maksudnya, Rasul tidak mengingkari tentang berhias untuk sholat hari raya. Namun yang diingkari oleh Rasul bahwa pakaian yang dibawa oleh Umar adalah pakaian sutra. Sementara tidak boleh bagi laki-laki untuk memakai sutra di dunia ini. Orang yang pakai sutra di dunia tanpa ada alasan yang dibolehkan oleh syariat, laki-laki yang memakai sutra di dunia ini tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka nanti kalau dia masuk dalam surga di yaumul kiamah tidak akan pakai sutra. Hanya Nabi mengatakan ini adalah pakaian orang yang tidak punya bagian, ya, nanti di yaumul kiamah. Namun Nabi tidak mengingkari harapan keinginan Umar agar Nabi berhias untuk Id dan untuk menyambut utusan. Ini menunjukkan bahwa disunahkan untuk seorang memakai pakaian yang bagus ketika mendatangi sholat hari raya. Seorang mendatangi sholat hari raya dengan khusyuk hati yang memaknai bacaan-bacaan sholatnya dan gerakan-gerakan sholatnya. Mengemula para wanita juga hadir tanpa memakai minyak wangi, tanpa membuka aurah. Para wanita juga ikut berjamaah sholat Id. Hanya saja untuk wanita haid mereka, ya, meskipun datang ke tempat sholat Id, namun, ya, menjauh dari tempat sholat. Mereka melihat perkumpulan kaum muslimin, mereka mendengarkan khutbah. Para wanita yang haid juga mereka ikut mendapatkan doa atau berdoa bersama kaum mukmin. Seorang di saat berkumpul dalam pelaksanaan sholat Id, sholat hari raya, dan seorang juga melihat perkumpulan yang besar tersebut, manusia bertingkat-tingkat kedudukannya. Maka dia pun mengingat bahwa sebagaimana manusia bertingkat-tingkat kedudukannya di dunia ini, di akhirat pun sama. manusia kedudukannya tidak sama, bertingkat-tingkat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila." Coba kalian lihat bagaimana kami telah melebihkan sebagian manusia di atas yang lainnya. Sesungguh akhirat lebih besar derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kaitan salat Id pada tahun 1441 Hijriah ini, dalam kondisi memang pandemi ini, yaitu wabah virus corona di negeri kita belum dinyatakan aman, maka pemerintah meminta kepada muslimin untuk melaksanakan sholat Id di rumah. Sekali lagi bahwa ini bukan karena pemerintah melarang muslimin dari ibadah, namun ini dalam rangka pencegahan terhadap pandemi ini. Dan nanti insya Allah ta'ala di saat memang sudah dinyatakan aman, maka penguasa pun, pemerintah pun bi'inillahi ta'ala akan membolehkan lagi perkumpulan. Ya, baik itu untuk sholat Jumat, sholat Id, ya, dan yang lainnya. Jadi pemerintah minta kita untuk sholat Id di rumah dalam kondisi seperti ini dalam rangka untuk pencegahan. Dalam rangka untuk pencegahan, bukan melarang dari ibadah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, kita mentaati penguasa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada ar-rasul dan ulil amri minkum, dan penguasa. Dan jangan difahami bahwa bagaimana saya mentaati penguasa dalam kemaksiatan pada Allah. Ini pemahaman yang keliru. Ini bukan kemaksiatan. Ini dalam rangka pencegahan. Karena mereka tidak melarang dari sholat Id. Bahkan mereka mengatakan kondisinya seperti ini, kita sholat di rumah. Bukan kemudian mereka melarang dari sholat Id. Tidak. Dan konteks daripada mereka meminta kita untuk sholat di rumah adalah dalam kondisi seperti ini. Wah, insya Allah ta'ala, ya, di saat nanti sudah reda pandemi ini, ya, dan semoga segera Allah SWT menjadikan kondisi, ya, semakin baik dan menghilangkan pandemi ini, kaum muslimin mereka bisa leluasa dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seandainya bulan Ramadan pergi meninggalkan kita, namun bukan berarti seorang mukmin dia berhenti dari beramal. Seorang mukmin akan terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadanya kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah, kepada Rabbmu, sampai datang kepada kamu kematian. Bila bulan puasa itu syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini meninggalkan kita, bukan berarti kemudian seorang mukmin tidak disyariatkan lagi untuk berpuasa. Di sana ada amalan-amalan sunnah yang disyariatkan. Di sana ada puasa-puasa sunnah yang disyariatkan untuk kita lakukan. Terlebih puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma adbahu sittan min Syawal kana ka siyami dahri." Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa setahun. Gambarannya, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. 30 tambah 6, 36 kali 10, 360. Jadi, seorang muslim yang baik, tidak ada bosan-bosannya dalam menyuguhkan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti dari satu amalan, beralih kepada amalan lainnya. Seperti itulah tugas seorang muslim di dunia ini. Sampai dia nanti menghadap Allah Jalla wa'ala dalam keadaan dia membawa bekal yang cukup. Jika manusia di dunia ini akan menempuh perjalanan yang jauh, dia akan mempersiapkan bekal. Lalu seperti apa perjalanan menuju yaumul qiyamah? Perjalanan yang tidak ada ujungnya. Akankah seorang sampai tujuan tanpa ada berbekalan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khayraz zadi taqwa." Berbekallah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jika bulan Ramadan ini pergi meninggalkan kita, yang mana di bulan Ramadan kita menjalankan sholat tarawih dan qiyam Ramadan, bukan berarti berhenti sudah sholat malam. Namun, seorang muslim dia akan terus menjaga kebaikan yang ia lakukan di bulan Ramadan untuk terus dia lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Dia tidak ingin seperti yang dikatakan, bi'sal abdu abdun la ya'rifu rabbahu illa bi Ramadan. Sejelek-jelek hamba adalah hamba yang tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Yani kalau di bulan Ramadan terlihat khusyuk, banyak zikir, banyak ibadah, setelah Ramadan pergi, habis semuanya, ya, hilang semuanya seperti itu. Tidak, seorang mukmin terus menjaga kebaikan. Karena dia tahu bahwa sebaik-baik amalan adalah yang dilakukan secara rutin. Meskipun amalan tadi sedikit. Habul a'mali ilallahi adwamuha wa inqallah. Atau ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa inqallah. Sebaik-baik amalan adalah yang dilakukan secara kontinu. Dikerjakan secara rutinitas. Dikerjakan secara rutin, wa inqalla meskipun sedikit. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Ayuhan nas, afshus salama wa at'imu at'ama wasilul arham, wassallu billayli wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, tebarkanlah salam. Berilah makanan, yakni kepada manusia. dan sambunglah tali satu rahmi, dan salatlah kalian di malam hari di saat manusia tidur. Niscaya kalian akan masuk ke dalam sorga dengan selamat. Jadi seorang muslim, dia akan menjaga kebaikan yang ia lakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah momentum yang sangat tepat bagi seorang muslim untuk dia kembali kepada ketaatan kepada Allah, dan dia mengambil banyak pelajaran di bulan ini untuk kemudian dia jaga kebaikan itu sampai menghadap Allah Jalla wa'ala. Jadi tidak hanya puasa Ramadan yang ia lakukan. Sana ada puasa-puasa sunnah. Di antaranya puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kemis, puasa setiap bulan 3 hari, puasa Arafah, puasa Muharram, dan yang lainnya. Salat sunnah juga di sana ada salat lail, salat malam, salat tahajud. Ada pula salat rawatib, salat sunnah yang mengiringi salat yang wajib, baik itu qabliyah atau ba'diyah. Ini sebagaimana seorang jalankan di saat bulan Ramadan, dia jalankan pula di saat-saat yang lainnya. Demikian pula seorang dia gemar dalam tilawatul Quran, dia gemar dalam zikir, semangat dalam sedekah di bulan-bulan lainnya, sebagaimana dia pun semangat di bulan Ramadan ini. Ingat bahwa orang yang berhari raya yang sesungguhnya adalah orang yang imannya bertambah, bukan orang yang bajunya baru namun keimanannya tidak bertambah. Dahulu dikatakan, laisal 'id man labisal jadid, innamal 'id liman khafal wa'id wa ta'aduhu tazid. Atau kalimat yang semakna dengan ini, bukanlah 'id bagi orang yang memakai baju yang baru, namun 'id bagi orang yang takut terhadap hari kebangkitan dan bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, janganlah kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemudian kita lumuri dengan kemaksiatan. Janganlah kita batalkan dengan pembatal-batal amalan. Janganlah seorang meluapkan kebahagiaan dengan datangnya bulan Syawal. Janganlah seorang meluapkan kebahagiaan dengan telah melewatinya bulan Ramadan dengan melakukan perkara-perkara yang mungkar. Di malam hari raya misalnya seorang membunyikan petasan, ini menghambur-hamburkan harta, mengganggu orang lain, menyebabkan polusi. Ya. Baru saja seorang ditinggal pergi oleh bulan Ramadan yang mulia, seorang sudah lupa. Lupa dari tahajud, lupa dari kebaikan. Jangan pula seorang kemudian pada malam Id, ya kemudian dia meluapkan bahagia dengan minum khamer dengan teman-temannya. Waliyadubillah. Perbanyaklah amalan dan terus meskipun ketika malam Id. Banyak bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Seorang mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah dalam bentuk pujian kepada Allah. Bukan dengan menghambur-hamburkan harta untuk perkara sia-sia. Bukan pula seorang menghabiskan waktunya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakbirlah, bertahmidlah dan bertahlillah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang telah mampu untuk melaksanakan puasa satu bulan. Seperti itu wujud dari syukurnya seorang muslim, bukan dengan perkara yang sia-sia atau dengan hura-hura. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, beberapa hari yang tersisa di bulan Ramadan, semoga kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Semangatnya seorang muslim janganlah pudar dengan akan berakhirnya bulan Ramadan. Justru semakin dekat dengan perginya bulan ini, seorang dia mengejar ketertinggalan. Masih ada waktu dan kesempatan. Tinggal seorang muslim, maukah dia memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memperbaiki yang kurang dan meningkatkan ya kebaikan yang sudah dia lakukan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk memperbaiki amal kebaikan kita, untuk mentaubati kesalahan-kesalahan kita, untuk kita menyemangati dan terus menjalankan kebaikan sampai kita berjumpa dengan Allah Jalla wa Ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.